Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wayardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima mazidan ma ba'd. Nam al-qiraah yaitu membaca Al-Fatihah dalam salat. Nam disyariatkan sebelum membaca Al-Fatihah membaca apa dulu? Isti'adah. Terus baca bismillah. Baca bismillah dan seterusnya. Di antara lafaz isti'adah, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min min hamzihi wa nafakhi wa nafsihi. Asy-Syalbani rahimahullahu taala menyebutkan pada sifat salat Nabi yang beliau tulis yang lengkap ya. Ini kan yang ada di hadapan kita itu ringkasan. Beliau apa namanya mengatakan yang mananya saya tidak tahu. Apa namanya, ada lafaz isti'adah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sama situ saja. Nah, saya beliau di sini tidak membawakan yang itu, tapi beliau membawakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya. Nah, beliau menyebutkan saya tidak tahu ada lafaz apa isti'adzah dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim sampai situ saja. Nah, padahal di dalam ayat ada menyebutkan apa? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi. Ya. Nah, berlindung kepada Allah. Nah, di situ apa namanya? Seandainya seorang membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim juga sudah mencukupi. Ya. Baik. Kaifiyah ataupun sifat membaca surat Al-Fatihah dalam sholat bagaimana? Ya? Ayatan-ayatan. Satu ayat. Ini yang sunnah ya. Jadi tidak disambung ayat satu ayat dengan ayat berikutnya. Yang sunnah adalah satu ayat. Nah, apa kedudukan nama atau hukum Al-Fatihah dalam sholat? Rukun sholat. Tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Nah, seandainya seseorang tidak bisa menghafal atau membaca Al-Fatihah, apa yang dia lakukan dalam sholatnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu la haula wala quwwata illa billah. Taib, apabila tidak bisa membaca surat Al-Fatihah seseorang atau mengganti bacaan Al-Fatihah tersebut dengan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam surah Mumti menjelaskan yaqra'ul Fatihata yufidu hadzal qaul annahu la budda an yaqra'a al-Fatiha bi jami'i hurufiha wa harakatiha wa kalimatiha wa ayatiha wa tartibiha hadzal khamsa umur hadhi khamsatu umurin al-ayat wal kalimat wal huruf wal harakat wa tartib. Jadi membaca Al-Fatihah ini memberikan faedah, perkataannya memberikan faedah bahwasanya mesti atau harus dibaca Al-Fatihah itu semua huruf-hurufnya, harokat-harokatnya, kalimat-kalimatnya, dan ayat-ayatnya, dan tartib secara berurutan. Huruf, harokat, kalimat, ayat, dan berurutan. Inilah lima perkara. Nah, lima perkara yang harus diperhatikan dalam membaca Al-Fatihah ketika dalam sholat. Ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya, huruf-hurufnya, harokat-harokatnya, dan berurutan. Syekh kemudian memberikan contoh saya kalau tertinggal ya salah satu dari lima perkara tadi maka bacanya tidak sah. Mithlu law taraka tasydida alba min qawlihi rabbil alamin wa innama lam yasih li'anal harfa al musyaddada nam ibaratun an harfaini fa idza turika tasydid angkoso harfan. Semisal seandainya ditinggalkan atau tidak dibaca tasydid pada huruf ba pada perkataan atau pada bacaan rabbil alamina. Ya, rabbil alamina pada ba rob ya, rob. Ya, di situ ada tasydid. Nah, seandainya tidak dibaca tasydidnya rabbil alamina, rabbil alamina. Ya, rabbil alamin tanpa tasydid. Kalau dengan tasydid rabbil alamina. Ya. Baik. Bisa bedakan ya, rabbil alamina dengan rabbil alamin. Ya. Seandainya tidak dibaca tasydidnya, maka itu tidak sah kata saya. Wa innama lam yasih. Maka sesungguhnya tidak sah. Karena huruf yang bertasydid merupakan ibarah dari dua huruf. Jadi dalam bahasa Arab itu ada huruf yang ditasydid karena itu merupakan apa menunjukkan bahwa huruf tersebut ganda ataupun double ya, dua huruf karena sama-sama kadang yang satunya sukun, yang satunya berharokat, kadang digandeng di apa disatukan dengan ditasydid ya, disatukan dengan ditasydid. Nah, kemudian contoh yang lainnya atau mengurangi huruf ya, mengurangi huruf ya, tadi tidak membaca tasydid ya, taib. Nah, kalau ditinggalkan tasydid tersebut maka ini berarti mengurangi huruf. Contoh yang lain mitlu ayat ruka al fi ghairil maghdubi alaihim daripada kalimat al-maghdubi, ghairi al-maghdubi. Kalau dibaca langsung disambung ya, ghairil. Nah, ada alnya itu ya, ghairil. Nah. Ini ba wa hadza yaqau katsiran minal ladzina yadhgumuna bisababi isra'ihim fil qira'ah fala tasih. Ini banyak terjadi pada orang-orang yang menggabungkan ya, menggabungkan itu ra dengan mim, ghairil maghdubi, jadi ghairim mag, ghairim mag ya, disebabkan mereka cepat dalam membaca, cepat karena terlalu cepat membacanya sehingga lamnya tidak terbaca ya, jadi mestinya ghairil maghdubi, ghairil ya, dalam di situ. Tapi karena terlalu cepat, ghairim maghdubi, ghairim maghdubi ya, itu berarti alnya dihilangkan, alnya tidak dibaca. Fala tasih, maka tidak sah bacaannya ya, tidak sah bacaannya. Baik. Jadi nam dalam membaca ya Al-Qur'an ya, baik ketika sholat atau di luar sholat, maka hendaklah baca dengan tartil, dengan diberikan hak-hak huruf tersebut. Kemudian tadi masalah apa namanya, berurutan ya, berurutan ya, dibaca dari ayat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya ya, tidak boleh dilewati ataupun dibolak-balik ya, yang mestinya terakhir dikedepankan ya. Nah misalnya alhamdulillahirrabbilalamin maliki yaumidin ar-rahmanirrahimnya dilewat misalkan ya, ini tidak sah bacanya ya, tidak sah. Atau ya, enam, dibaca dari bawah dulu misalkan ya, enam, ihdinas siratal mustaqim alhamdulillahi rabbil alamin misalkan ah, tidak sah bacanya ya, enam. Baik. Ya, enam, membaca Al-Fatihah di dalam sholat ya, huruf-hurufnya, harokat-harokatnya, kalimat-kalimatnya, ayat-ayatnya dan secara berurutan. Taib. Ya, kita lanjutkan pada sifat sholat Nabi. Naskhul qiraati qala Syekh rahimahullah taala, naskhul qiraati wara al-imam fil jahriyati famansuhan, mansuhan penghapusan ya, membaca yaitu membaca surat Al-Fatihah di belakang imam pada salat yang dikeraskan, salat jahriyah, salat yang dikeraskan maghrib, isya dan subuh. Demikian juga sholat Jumat ya, dan sholat lainnya yang dikeraskan. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, wa kana qad ajaza lil mu'tamin ayyakra'u biha wara al-imam fi sholatil jahriyah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk makmum mereka membaca surat Al-Fatihah di belakang imam pada salat yang dikeraskan. Anam. Haitsu kana fi salatil fajri fa qara'a fatakulat alaihi al-qira'atu. Falamma faragha qala la'allakum takra'una khalfa imamikum. Qulna na'am, hadza hadza ya Rasulullah. Qala la taf'alu illa ayyakra'a ahadukum bifatihatil kitab fa'innahu la solata liman lam yakra' biha. Dimana dulu di dalam solat fajar, salat subuh. Nah, makmum membaca atau Nabi SAW membaca fathakulat alaihi al-qira'ah. Ya, kemudian bacanya merasa berat. Yani apa? Kacau ya ataupun tersamarkan atau terganggu. Ya, terganggu. Nah, ketika selesai falamma faragha, ketika Nabi SAW selesai dari salatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum." Ya, barangkali kalian tadi membaca di belakang imam kalian. Jadi imam sedang membaca, kalian juga membaca. Qulna, kami menjawab, "Na'am." Ya wahai Rasulullah, hadzan. Cepat-cepat. Kami membaca dengan cepat. Nah. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taf'alu, janganlah kalian melakukan." Jangan kalian membaca nam di belakang imam. Ya. Illa kecuali ayyaqra'a ahadukum, kecuali salah seorang di antara kalian membaca Al-Fatihah. Di Fatihatil Kitab itu Al-Fatihah. Ya. Jadi kalian jangan membaca yang lainnya ketika imam bacanya dikeraskan, kecuali Al-Fatihah saja. Fa innahu la salata liman lam yaqra bi Fatihah biha. Maka sesungguhnya tidak ada salat, ya, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, awalnya demikian. Ya, diperbolehkan untuk membaca Al-Fatihah. Tsumma nahahum 'anil qira'ati kulliha fil jahriyah. Wa dzalika hina insurafa min salatil min salati jahrin fiha bil qira'ah wa fi riwayati annaha salatu subhi fa qala al qara ma'i minkum ahadun anifan fa qala rajulun na'am ana ya rasulullah fa qala inni aqul ma li unazi'u qala abu hurairah fantahan nasu anil qiraati ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima jaharu fihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil qiraati hina sami'u dhalika min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qara'u fi anfusihim sirran fima la yajharu fihi al imam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang mereka dari membaca secara keseluruhan pada salat jahriyah. Secara keseluruhan yakni Al-Fatihah maupun selain Al-Fatihah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melarangnya. Dan yang demikian itu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selesai dari salat yang dikeraskan padanya bacaannya. Di dalam riwayat yang lain, annaha salatu subhi, bahwasanya salat yang dimaksud adalah salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apakah seseorang di antara kalian membaca bersamaku tadi? Ya. Apakah salah seorang di antara kalian membaca bersamaku tadi? Itu ketika dalam salat, ya, dalam salat. Faqala rajulun, maka seseorang berkata, "Na'am, iya. Saya wahai Rasulullah." Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku katakan, mengapa bacaan saya diselingi? Mali unazi." Ya. Mengapa bacaan saya diselingi? Ya. Atau di apa? Bersama-sama atau didahului. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, "Fantahan nasu anil qira'ah." Maka orang-orang selesai atau berhenti dari membaca bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan padanya. Ketika mereka mendengar yang demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan wa qara'u fi anfusihim sirron fima la yajhar fihi al-imam, dan mereka membaca pada diri-diri mereka pelan-pelan pada apa-apa yang imam tidak mengeraskan bacaan padanya. Jadi setelah 6 itu 6 para sahabat tidak membaca lagi. Nah, tidak membaca 6 Al-Fatihah dan yang lainnya di belakang imam ketika imam bacanya dikeraskan. 6 Wajilal insot liqiraatil imam min tamamil i'timam bihi faqala innama ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fansitu. Dan dijadikan diam ya, diam karena mendengar bacaan imam termasuk kesempurnaan mengikuti imam, termasuk kesempurnaan mengikuti imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti dengannya, untuk diikuti. Maka apabila imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Dan apabila imam membaca, maka diamlah kalian. Ya. Kama ju'ilal istima' lahu mughniyan anil qiraati waraahu faqala man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah hadza fil jahriyah. Sebagaimana enam dijadikan mendengarkan imam, sebagaimana enam mendengarkan imam, mendengarkan bacaan imam ya, mencukupi dari membaca di belakangnya, mencukupi dari membaca di belakangnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memiliki imam ya, mankana lahu imam, barang siapa memiliki imam atau salat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Ya, bacaan baginya. Nah, ini pada sholat jahriyah, pada sholat yang dikeraskan. Ya, nah, taib, ya, ini bukan apa namanya, bukan mengkritik Syekh Albani, hanya sekedar menambahkan faedah. Ya, nah, dalam dan ini sering ditanyakan, ya, mungkin antum juga. Dalam sholat berjamaah, ini Syekh Albani termasuk ulama yang berpendapat bahwasanya apa makmum tidak membaca di belakang imam ya pada bacaan yang dikeraskan. Tapi dalam masalah ini memang ada beberapa pendapat. Ya, pendapat yang pertama yaitu pendapatnya Hanafi ya, Abu Hanifah, madhabnya Abu Hanifah, yaitu tidak membaca makmum ya, makmum itu tidak membaca secara mutlak baik pada sholat jahriyah maupun pada sholat sirriyah, pada sholat yang dikeraskan maupun pada sholat yang dipelankan. Nah, kalau makmum sudah diam saja ya, takbiratul ihram membaca doa istiftah kemudian nam diam. Nah, ini pendapatnya Hanafiyah ya. Dan ini juga pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Nah, mereka berdalilkan dengan hadis yang saya bacakan tadi, man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Barang siapa memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan untuknya. Ini pendapat yang pertama ataupun madhab yang pertama. Madhab yang kedua, yaitu madhab dari sekelompok ahlul ilmi, pendapat berada adalah memerinci, ya, memerinci, yaitu makmum membaca bersama imam pada sholat yang dipelankan, pada sholat yang dipelankan, makmum membaca bersama imam pada sholat yang dipelankan dan tidak membaca dan tidak membaca bersama imam pada sholat yang dikeraskan. Ini pendapatnya Imam Ahmad, Ishaq bin Nurhawai, Imam Malik, Ibn Mubarak. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah, nah, dan diamlah agar kalian dirahmati. Pendapat yang ketiga, pendapat Imam Syafi'i, Al-Auza'i, Abu Thawr, Makhul, Ibnu Auf, pendapatnya adalah membaca Al-Fatihah wajib pada sholat yang dipelankan dan sholat yang dikeraskan. Ini wajib membaca Al-Fatihah, ya. Imam al-makmum makmum wajib membaca surat Al-Fatihah baik pada sholat sirriyah, sholat yang dipelankan dan yang dikeraskan. Nah, berdasarkan keumuman dalil dalam hal ini, seperti hadis, itu pak hadis Abdurrahman bin Auf, ya, tabla solata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Hadis Afwan bin Abdurrahman bin Auf, Ubadah bin Somit, ya. Pada hadis Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nah, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian mereka memberikan penjelasan, ya, bahwasanya hadis yang datang ataupun yang ada, man kana lahu imam, qiraatul imam qiraatul lahu, dan siapa memiliki imam maka bacaan imam adalah bacaan makmum, itu sudah dikhususkan, ya. Dikhususkan yaitu dengan hadis la taf'alu nam khalfi illa bi fatihatil kitab. Jangan kalian melakukan itu, jangan kalian membaca di belakang imam atau di belakangku khalfi. Di sini Nabi SAW berkata pada para sahabatnya, la taf'alu khalfi, jangan kalian melakukan di belakangku, ya. Yani jangan kalian membaca di belakangku illa bi fatihatil kitab, kecuali Al-Fatihah. Nah, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dalam kitabnya Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam. Baik, jadi ini pendapat-pendapat dalam masalah makmum, apakah membaca ataukah membaca Al-Fatihah ataukah tidak di belakang imam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pada kitab sifat sholat Nabi, pada perkataan Syekh, wajilal insyad li qiraatil imam min tamamil i'timam bihi, kemudian membawakan hadis innama ju'ilal imam yutamma bi fa idza kabbara fakabiru wa idza qara'a fansitu. Hanya saja dijadikan imam untuk diikuti, maka apabila imam bertakbir, bertakbirlah kalian, dan apabila membaca maka diamlah kalian. Ini di kalimat atau bagian akhir daripada hadis ini, wa idza qara'a fansitu. Sebenarnya ahli hadis mengatakan, menjelaskan bahwasanya lafadz ini adalah syad. Syad itu adalah merupakan tambahan dari rawi, ya, dari rawi. Yang melakukannya adalah Sulaiman At-Taimi, Ibnu Al-Qayyim. Ya, nah. Jadi Allah alam pada sebagian menurut sebagian ahli hadis, ya, jadi lafaz hadis sampai inna majulil imam yutamma bi fa idza kabaru fakabiru. Hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti, apabila imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Ya. Nah. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarhul Mumti jilid yang ketiga halaman 87, ya, beliau menjelaskan perkataan Abu Hurairah, ya, itu pada hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan faqala rajulun na'am ana ya Rasulullah faqala inni aqul ma li unazi qala Abu Hurairah fantahan nas anil qira'ah ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi. Maka orang-orang selesai atau berhenti dari membaca Al-Fatihah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan. Berhenti maka orang berhenti dari membaca. Yang maksud membaca Al-Fatihah ya, bersama Rasulullah. Ayo dijelaskan oleh Syaikh bin Utsaimin bahwasanya final murad intahau an qiraati ma siwa Al-Fatihah. Wa kanu bil awal yaqrauna kama yaqraul imam. Kama yaqraul imam wa yukhalijuna al-imam wa yunaji'unahu al-qira'ah. Kata Syekh bin Utsaimin, maka yang dimaksud mereka berhenti. Mereka berhenti atau mereka tidak melakukan lagi membaca selain Al-Fatihah. Jadi mereka berhenti ataupun tidak membaca, yakni tidak membaca selain surat Al-Fatihah. Ya. Karena mereka di awal atau sebelumnya, sebelum ada larangan, mereka membaca sebagaimana imam membaca. Dan mereka menyelisihi, ya, menyelisihi atau menyertai, ya, menyertai imam dalam bacaan tersebut. Nah, ini keterangan Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, dan beliau yang termasuk apa namanya ulama yang berpendapat Al-Fatihah wajib dibaca baik dalam sholat jahriyah maupun dalam sholat sirriyah. Ya, nah, wallahu alam bisawab. Demikian juga pada perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah taala pada bagian akhir kama ju'ilal istima' lahu mughniyan 'anil qira'ati wa ra'ahu faqala man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa qala Al-Bukhari fi juzul qira'ah khalfal imam hada khabar lam yathbut inda ahli ilmi li risalihi wa kitabihi. Kata Imam Bukhari pada kitabnya Juzul Qiraah di belakang imam khalfal imam halaman 21, berita ini atau hadis ini tidak benar dari di sisi ahlul ilmi, tidak benar di sisi ahlul ilmi, lam yathbut inda ahli ilmi karena mursal. Ya, karena hadis ini mursal dan terputus. Hadis ini mursal dan terputus. Ya. Nah, ini termasuk daripada jenis-jenis hadis yang dhaif ya, atau yang lemah, mursal dan munqati', terputus. Baik. Wa qala Daruqutni lam yasnidhu ghairi au ghairu Abi Hanifah wal Husain bin Ammarah wa huma dhaifani. Berkata Daruqutni, maksudnya tidak ada yang menyanadkan ataupun meneruskan, ya, meneruskan ataupun meriwayatkan hadis ini. Barang siapa memiliki imam maka bacaan imam adalah bacaan baginya selain Abu Hanifah dan Al-Husain bin Ammarah dan keduanya dhaif, keduanya dhaif. Nah. Dhaif. Bisa dilihat dalam kitab Syarhul Mumti Syekh Ibnu Taimin jilid yang ketiga halaman 410. Ya nah, jadi ya ala kulli hal enam dalam masalah ini terjadi khilaf di kalangan ulama, dan demikian juga terjadi penilaian yang berbeda dalam masalah penilaian hadis, ya. Enam di kalangan ahlul hadis, enam fa barakallahu wallahu alam biswab. Ya, seandainya antum mau mengikuti ya pendapatnya Syekh Al-Albani ya silakan, ya, ataupun mau mengikuti pendapatnya yang lainnya silakan. Dan ala kulli hal antum memahami dalil mereka sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, dari perkataan para imam madhab, ya, di antaranya haram kamu berfatwa dengan perkataanku sedangkan kamu tidak mengetahui dalilku, ya. Nah, kaib barakallahu di hal ini tidak apa namanya, ya, tidak kemudian menjadikan perselisihan, ya, menang-menangan, ya, saya kamu salah saya benar dan seterusnya. Nah, khilaf sudah terjadi di kalangan para ulama, ya, khilaf sudah terjadi di kalangan para ulama. Nah, jadi, silahkan, ya, nah, antum apa namanya memahami dan pelajari dari masing-masing apa namanya pendapat-pendapat tersebut, ya, dan silakan diikuti mana yang menurut keyakinan antum benar, ya, keyakinan antum benar. Tapi seandainya tidak memiliki kemampuan hal tersebut, ya, untuk memilih dan memilah untuk menilai, ya, silakan antum ikut salah satu pendapatnya, insya Allah termasuk ma'dzur, termasuk udzur, ya, termasuk udzur, ya, bukan termasuk taklim buta, bukan, ya. Nah, tapi karena tidak memiliki kemampuan untuk hal itu, ya, ikut kepada salah satu pendapat para ulama, salah penjelasan salah satu para ulama, maka yang demikian tidak mengapa. Syekh Mukbir rahimahullah taala pernah ditanya salah satu muridnya, yang mana jadi kan, ya Syekh, kadang antum berbeda dalam menilai sebuah hadis dengan Syekh Al-Albani. Ya. Syekh Mukbir termasuk orang yang pernah belajar dengan Syekh Al-Albani, kan sejaman. Ya. Atau kemudian yang namanya belajar tidak mesti misalkan mulai jamaah 1 tahun 2 tahun misalnya. Mungkin apa mengambil ilmu 1 jam ataupun mungkin sehari, ya. Nah, kan dikatakan orang tersebut pernah belajar kepada fulan begitu. Seperti Imam Syafi'i pernah berkata kepada Imam Ahmad, ya, kamu lebih tahu dalam masalah ilmu rijal dan periwayatan hadis, maka kabarkanlah kepadaku kalau ada hadis yang sahih, apakah dari orang Basrah atau kepada orang Syam dan seterusnya. Ya. Anan. Taib. Jadi Syekh Mukbir rahimahullahu taala pernah ditanya oleh seorang muridnya, demikian ya Syekh, engkau kadang berbeda dalam menilai suatu hadis dengan Syekh Al-Albani. Kadang engkau mensahihkan hadis sementara Syekh Al-Albani mendhaifkannya. Atau kadang engkau mendhaifkannya sementara Syekh Al-Albani mensahihkannya. Ya. Kata Syekh rahimahullah taala yang maknanya, kalau kamu mampu untuk meneliti, ya, tentang hadis tersebut, lakukanlah. Yani kamu nilai, kamu teliti hadis tersebut dhaif atau sahih. Kalau kamu memiliki kemampuan untuk itu, lakukan. Ya. Kalau kamu tidak memiliki kemampuan, maka silakan pilih salah satu apa namanya? Salah satu menurut ya, tentunya keyakinan kamu, karena kamu tidak memiliki kemampuan, ya. Dan jadi salah satu yang menurut kamu ilmunya lebih banyak ataupun yang lebih berhak untuk diambil atau untuk diikuti pendapatnya. Ya. Nah. Baik, saudara kalau itu menjadi enam, ya, seandainya kita mengikuti keterangan salah satu alim dari kalangan ulama ataupun pendapat dari kalangan alim dari salah satu ulama, nah, ya, karena keterbatasan ilmu kita, kemampuan kita, ya, maka yang demikian tidak termasuk taklid yang terlarang, ya, termasuk taklid yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, sekali lagi perbedaan dalam masalah ini jangan sampai membawa kemudian apa fanatik madhab, ya, atau fanatik ulama, ya, sampai terjadi perselisihan khilaf yang membuat perpecahan. Nah, wallahu alam bisawab. Baik. Ada yang tanyakan sampai sini? Kalau tidak, kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan petunjuk kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillahi rabbil alamin.